aku tak bersuara ketika kau mencoba. Ku takkan percaya karena semestinya kata-kata cerminkan jiwa. Jangan coba engkau katakan lagi janji-janji yang kan engkau ingkari. Sekarang saatnya engkau berhenti melukai relung hati. Perlu kita renungkan arti kesetiaan. Mungkinkah kau resapi dengan kejujuran? Karena semestinya kata-kata cerminkan jiwa. Jangan coba akan lagi janji-janji yang kan engkau ingkari. Sekarang saatnya engkau berhenti melukai relung hati. Jangan coba